Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 20 Januari 2013 bertepatan 8 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertaklid kepada seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yakni Al-Qur'an dan Rasulnya, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullaha wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'nillah. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Dari ayat-ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa kaum muslimin diperintahkan agar taat kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam beragama ini berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hanya Allah dan Rasulnya itulah yang dijamin pasti benar, sedangkan yang lain tidak dijamin kebenarannya. Di dalam hadis juga disebutkan sebagai berikut: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku kelak akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti ia tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 139. Dan Al-Qur'an melarang kita bertaklid kepada seseorang tanpa mengetahui ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Quran surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka Walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka. Quran Surat Luqman ayat 21. Namun di antara kaum muslimin, ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu wajib bertaklid kepada salah satu madhab. Maka pendapat yang demikian itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tahu bahwa para sahabat Nabi dan orang-orang yang lahir sebelum imam madhab itu tentu tidak ada yang bermadhab. Bahkan para imam madhab tersebut telah berpesan sebagai berikut. Imam Abu Hanifah berkata, "Utruku qawli liqaulillahi wa rasulihi wa sahabah." Tinggalkanlah perkataan, yakni pendapatku, yang berlawanan dengan firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan sahabat. "La yahillu li ahadin an yakula biqaulina hatta ya'lama min aina qulnahu." Tidak halal bagi seseorang yang berkata dengan perkataan kami sehingga mengetahui dari mana kami mengatakannya. Haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya kalami. Haram atas orang yang belum mengetahui dalil alasan fatwaku untuk berfatwa dengan perkataanku. Innahu qila li Abi Hanifata, "Idza qulta qawlan wa kitabullahi yukhalifu, qala utruku qawli bi kitabillahi." Wa qila lahu, "Idza kana khabarur rasuli yukhalifu, qala utruku qawli bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam." Wa qila lahu, "Idza kana qawlus sahabi yukhalifu, qala utruku qawli bi qawli sahabi." Bahwasanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya, "Bagaimana apabila engkau mengatakan suatu pendapat sedangkan kitab Allah menyalahkannya?" Beliau menjawab, "Tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah kitab Allah." Lalu beliau ditanya lagi, "Bagaimana kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahkannya?" Beliau menjawab, "Tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan beliau ditanya lagi, "Bagaimana kalau perkataan sahabat menyalahkannya?" Beliau menjawab, "Tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah perkataan sahabat itu." In kana qawli yukhalifu kitaballahi wa khabarar rasuli fatruku qawli. Jika pendapatku menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah pendapatku. Imam Abu Hanifah apabila memberi fatwa tentang suatu perkara, beliau mengatakan, "Hadza ra'yun Nu'man ibn Sabitin wa huwa ahsanu ma qaddarna 'alaihi. Faman jaa'a bi ahsana minhu fa huwa aula bis-shawabi." Ini pendapat An-Nu'man bin Sabit, yakni Imam Abu Hanifah, dan ini sebaik-baik yang telah kami pertimbangkan. Barang siapa yang datang dengan membawa yang lebih baik daripadanya, maka itulah yang lebih dekat dengan kebenaran. Perkataan Imam Abu Hanifah di atas jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa beliau tidak suka dan melarang umat Islam bertaklid kepada pendapat atau madhab beliau. Imam Malik berkata, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fangzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnata fatrukuhu." Aku ini hanya seorang manusia yang terkadang salah dan terkadang betul. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, maka ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah. Kullu ahadin yukhadu min kalamihi wa yuratu alaihi illa sahiba hadal qabri wa yushiru ila raudhati syarifah wa fi riwayatin kullu kalamin minhu makbulun wa mardudun illa kalama sahibi hadal qabri. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh pula ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Beliau sambil menunjuk ke arah makam yang mulia, yakni makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, semua perkataan orang itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fa'ridu qawli 'alal kitabi wasunnati. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa yang boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Maka dari itu, cocokkanlah pendapatku itu dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Laisa kullama qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun yutba'u alaihi. Tidak setiap pendapat yang dikatakan oleh seseorang itu harus diikut, walaupun dia mempunyai kelebihan. Beliau pernah berpesan kepada Ibnu Wahab, "Ya Abdullahi, ma alimtahu fakul bihi wa dulla alaihi. Wa ma lam ta'lam faskut anhu. Wa iyyaka an tuqallidan nasa qiladata su'in." Wahai Abdullah, apa-apa yang telah engkau ketahui, maka katakanlah dengannya dan tunjukkanlah dasarnya. Dan apa-apa yang engkau belum mengetahuinya, maka hendaklah engkau diam darinya. Dan jauhkanlah dirimu dari bertaklid kepada orang dengan taklid yang buruk. Perkataan Imam Malik di atas jelas melarang bertaklid kepada seseorang, termasuk bertaklid kepada pendapat beliau sendiri, karena beliau itu pun manusia biasa yang fatwa atau pendapatnya bisa juga benar dan bisa juga salah. Tetapi hendaklah mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Imam Syafi'i berkata, "La qaula li ahadin ma'a sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh diterima perkataan seseorang jika berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sah satu hadis, maka itulah madhhabku. Idza shahha khabarun yukhalifu madhhabi fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi. Apabila telah sah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi madhhabku, maka ikutilah khabar itu dan ketahuilah bahwa itulah madhhabku. Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu. Fa'ana roji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Tiap-tiap masalah yang pernah saya bicarakan, kemudian ada hadis yang riwayatnya sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu di sisi ahli hadis dan menyalahi fatwaku, maka aku rujuk, yakni tarik kembali dari fatwaku itu di waktu aku masih hidup maupun sesudah mati. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillahi. Apabila kalian dapati di dalam kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah perkataanku. Idza wajadtum qawli yukhalifu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatribu biqawli urdul haiti. Apabila kalian mendapati pendapatku menyalahi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah pendapatku ke tepi dinding. Maqultu wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala bi khilafi qawli wa ma sahha min hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Apa saja yang telah aku katakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dengan menyalahi perkataanku, maka apa yang telah sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih pantas untuk diambil, dan janganlah kalian bertaklid kepadaku. Idza sahhal hadisu ala khilafi qauli fatribu qauli bil haiti wa'lamu bil hadisid dhabiti. Apabila telah sah suatu hadis dan menyalahi pendapatku, maka buanglah pendapatku ke arah dinding dan amalkanlah olehmu dengan hadis yang kokoh kuat itu. Kullu syai'in khalafa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saqata wala yakumu ma'ahu ra'yun wala qiyasun. Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuhlah ia, dan tidak bisa digunakan bersamanya pendapat dan tidak pula kias. Imam Syafi'i berkata kepada Abu Ishaq, ya Aba Ishaq, la tuqallidni fi kulli ma aqulu, wangdur fi dzalika li nafsika fa innahu dinun. Hai Abu Ishaq, janganlah kamu bertaklid kepadaku pada setiap apa yang aku katakan, dan perhatikanlah yang demikian itu untuk dirimu, karena ia itu agama. Perkataan Imam Syafi'i di atas jelas melarang orang bertaklid kepada madhab beliau, dan memerintahkan supaya orang beragama itu mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la tuqallidni wala malikan wala syafi'iyah wala al-auza'iyah wala sauriyah wa khud min haisu akhudhu. Jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan kepada Malik, jangan kepada Syafi'i, dan jangan kepada al-auza'i, dan jangan kepada as-sauri, tetapi ambillah agamamu dari tempat mereka mengambilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Min killati fikhir rajuli an yukallida dinahur rijala. Di antara tanda sedikitnya pengertian seseorang itu ialah bertaklid kepada orang lain tentang urusan agama. La tukallid dinaka ahadan. Janganlah engkau bertaklid terhadap seseorang tentang agamamu. La tuqallid dinaka ahadan min haula'i ma jaa'a 'anil nabiyyi wa ashabihi fakhudh bihi. Janganlah kamu bertaklid tentang agamamu kepada seseorang di antara para ulama. Tetapi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka ambillah dia. Unzuru fi amri dinikum inna taqlida li ghairil ma'sumi madmumun wa fihi umyun lil basirati. Perhatikanlah tentang urusan agama kalian, karena sesungguhnya taklid kepada orang yang tidak maksum itu tercela, dan padanya ada kebutaan hati. La tuqallid dinakar rijala fa innahum lam yaslamu an yaghlutu. Janganlah kamu bertaklid kepada orang-orang tentang agamamu, karena sesungguhnya mereka itu tidak terjamin dari kesalahan. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di atas jelas melarang bertaklid, baik bertaklid kepada madhab beliau sendiri maupun kepada imam-imam atau ulama-ulama yang lain. Itulah antara lain ucapan-ucapan dari beliau-beliau para imam itu dengan jujur melarang siapa saja bertaklid. bertaklid kepada pendapat atau madhab mereka. Setelah kita mengetahui apa-apa yang dipesankan atau dikatakan oleh para imam itu, jelaslah bagi kita bahwa orang yang mengatakan orang Islam itu wajib mengikuti salah satu madhab dan orang yang tidak bermadhab itu sesat adalah nyata-nyata menyalahi Al-Quran, menyalahi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyalahi pula pesan dan perkataan para imam rahimahumullah itu sendiri. Sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang lahir sebelum lahirnya para imam madhab itu juga tidak ada yang bermadhab, bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Dan Imam Abu Hanifah 80 Hijriah sampai 150 Hijriah tidak bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab Imam Syafi'i. Imam Malik 93 Hijriah sampai 179 Hijriah tidak bermadhab Syafi'i maupun Hanafi. Begitu pula Imam Syafi'i 1500 Hijriah sampai 204 Hijriah tidak bermadhab Hanafi maupun Maliki. Dan Imam Ahmad bin Hanbal 1164 Hijriah sampai 241 Hijriah tidak bermadhab Hanafi, Maliki maupun Syafi'i. Marilah kita berpikir secara wajar, karena Allah selalu mendidik kita supaya berpikir dengan wajar. Firman-Nya, afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Surat Al-Baqarah ayat 44. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Al-An'am ayat 50. Dengan penjelasan ini, marilah kita dalam beragama berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertaklid kepada seseorang. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.